melawat negeri kami, nyatakan belas kasihmu Bapa, selamatkan bangsaku. Sekaranglah waktunya, kau lawat negeri kami, nyatakan belas kasihmu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan kuasa-Mu, selamatkan bangsaku. Nyatakan belas kasihmu Bapa, selamatkan bangsaku. Curahkan Tuhan hujan keselamatan, curahkan Tuhan hujan pertobatan, curahkan Tuhan hujan Selamatkan bangsaku.